Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'idun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan jangan sekali-kali engkau berkata, aku akan melakukan sesuatu besok, kecuali engkau sertakan kehendak Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa dzkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Rabbmu ketika engkau lupa. Wa qul asa ayyadiyani rabbi li aqrabi min hadza rasada. Dan ucapkanlah, semoga Rabbku memberiku hidayah untuk yang lebih dekat daripada ini bimbingannya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Hadza an-nahyu ka ghairihi. Wa in kana li sababin khassin wa muwajjahan lirrasul sallallahu alaihi wasallam fa innal khitaba ammun lil mukallafin. Fanaha Allahu an yaqula al-abdu fil umur al-mustaqbalah inni fa'idun dhalika min duni ayukrinahu bimasyiatillah wa dhalika lima fihi mil mahdur wa huwa al-kalamu ala al-ghaibil mustaqbal alladhi la yadri hal yaf'aluhu amla wa hal yakunu amla. Larangan ini sama seperti larangan-larangan yang lain, sekalipun memiliki sebab yang khusus dan ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun ayat ini juga berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin yang mukallaf. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba ketika akan mengerjakan perkara-perkara yang akan datang dengan mengatakan, aku akan melakukan itu, tanpa mengiringi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan dia telah melakukan perkara yang sangat dilarang, yakni dia berbicara tentang perkara gaib yang akan terjadi, padahal dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Juga dia tidak tahu apakah yang dia inginkan bisa terjadi atau tidak. Wa fihi raddul fi'li ila masyiatil abdi istiqlalan wa dhalika mahdur mahdur li anna al masyiata kullaha lillahi wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini juga terdapat faedah mengembalikan perbuatan kepada kehendak Allah semata, kepada kehendak hamba semata, tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah, maka itu perkara yang sangat dilarang. Karena seluruh kehendak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah. Sebagaimana Allah taala berfirman, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin mengendakinya. Wa lima fi dzikri masyiatillahi min taysiril amri wa tashhili wa husulil barakati fi walisti'anati minal abdi li rabbih. Di samping itu, penyebutan kehendak Allah dalam setiap perbuatan, atau insyaAllah begitu, bisa menyebabkan perkara yang dilakukan oleh hamba menjadi mudah, mendapatkan barokah, dan menunjukkan bahwa hamba tadi minta bantuan, minta pertolongan kepada Rabb-nya. Walamma kana al-abdu basharan la budda ayas huwa fayatruku dzikral masyiah amar huwa ayas tasniya ba'da dzalik idza dzakar. Oleh karena hamba itu manusia biasa, pasti mengalami lupa, kemudian dia tidak menyebutkan insyaAllah, maka Allah perintahkan untuk mengucapkan insyaAllah ketika dia ingat. Liyahsul al-matlub wa yantafi al-mahdur wa yu'khadu min umumi qawlihi wadhkur rabbaka idza nasita al-amru bidhikrillahi inda nisyan fa innahu yuziluhu wa yudhakkirul abda ma saha anhu wa kadhalika yu'maru as-sahi an-nasi lidhikrillah ayyadhkura rabbahu wa la yakunanna minal ghafilin. Hal itu dimaksudkan agar hamba mendapatkan apa yang dia minta dan bisa terhindar dari perkara yang dilarang. Hal itu diambil dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah Rabbmu ketika engkau lupa. Dalam firman Allah ini terdapat perintah untuk mengingat Allah ketika kita lupa. Karena mengingat Allah bisa menghilangkan kelupaan itu dan mengingatkan hamba terhadap apa yang ia lupa darinya. Oleh sebab itulah, orang yang lupa menyebut nama Allah ketika ingat disyariatkan untuk menyebut nama Rabb-nya, dan dia tidak menjadi orang yang lalai. Walamma kana al-abdu muftakiran ilallahi fi taufiqihi lil-isabah wa adamil khata'i fi aqwali wa af'alihi amarahu wa huwa an yaqula asa ayahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada fa amarahu ayat wallaha wa yarjuahu wa yasiqa bihi ayahdiyahu li aqrabat turq al-musila ila rasyd. Oleh karena hamba itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi taufik untuk menempuh jalan yang benar dan tidak salah dalam ucapan dan perbuatannya, maka dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa. Semoga Allah memberiku hidayah ke jalan petunjuk yang lebih dekat daripada ini. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, dan percaya sepenuhnya kepada Allah agar diberi petunjuk ke jalan yang terdekat yang bisa menyampaikannya kepada bimbingan atau petunjuk. Wa hariyun bi abdin takunu hadi haluhu thumma yubadzilu juhdahu wastafrihu wus'ahu fi talabil huda wa rushdi ay waffaqa lidhalik wa antatiyahul ma'unatu min rabbih wa ayusaddidahu fi jami umuri. Maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba seperti ini keadaannya, kemudian mengerahkan segala kemampuannya, memfokuskan segala usahanya untuk mencari petunjuk dan bimbingan agar dia diberi taufik untuk mendapatkan hal tersebut dan mendapatkan pertolongan dari Allah Rabbnya dan diberi petunjuk ke jalan yang benar dalam segala urusan-urusannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setelah kita membaca ayat yang ke-23 sampai 24 dan juga penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat ini. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Sababu nuzuliha anna Quraisyan sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dhil qarnain wa anir ruhi wa an ashabil kahfi. Sababu nuzuliha anna Quraisyan sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dhil qarnain wa anir ruhi wa an ashabil kahfi. Faqala ghadan ukhbirukum bidzalik wa lam yaqul insyaallah. Faqala ghadan ukhbirukum bidzalika wa lam yaqul insyaallah. Fa'abto'a, pakai to, fa'abto'a alaihi Jibrilu khamsata asar yauman litarkihi al-istisna'a. Fa'abto'a alaihi Jibrilu khamsata asar yauman litarkihi al-istisna'a. Fasyakka dhalika alaihi. Thumma nazalat hadil ayah. Fasyakka dhalika alaihi. Thumma nazalat hadil ayah. Qalahu Abu Salihin an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhumah. Qalahu Abu Salihin an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya bahwa sebab turunnya ayat ini, suku Quraisy pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dzulqarnain, tentang Ar-Ruh, tentang Ashabul Kahfi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, besok aku akan mengkhabarkan kepada kalian tentang itu semua. Beliau tidak mengucapkan insyaallah. Maka Jibril telat datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 15 hari karena Nabi tidak mengucapkan insyaallah. Biasanya kalau ada kasus langsung turun wahyu ya. Ini telat datangnya malaikat Jibril sampai 15 hari karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan insyaallah. Maka hal itu terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan kalau mau mengatakan atau berbuat sesuatu besok harus mengucapkan apa ini? Insyaallah. Sebagai teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dijelaskan oleh Abu Shalih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-fa'idatu as-thaniyah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri. Hadha an-nahyu ka ghayrihi wa in kana li sababin khasin wa muwajjahan lir rasul sallallahu alaihi wasallam fa inal khitaba 'amun lil mukallafin fa nahallahu an yaqula al abdu fil umur al mustaqbalah inni fa'ilun dhalika min duni ayukrinahu bi masyiatillah wa dhalika lima fihi mil mahdhur wa huwal kalamu 'alal ghaib al mustaqbal alladhi la yadri hal yaf'alu am la wa hal yakunu am la. Naam, sampai di situ ya, titik. Kalau ada dalam tafsir rasa dibacanya tak cepatkan ya. Naam, kalian tinggal copy paste saja. Larangan ini seperti larangan yang lain, walaupun sebabnya khusus terkait dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau enggak ngomong insya Allah tadi itu ya, tapi ayat ini berlaku untuk umum seluruh kaum muslimin yang mukallaf. Nah, yang sudah balik berakal, yang sudah berkewajiban dengan kewajiban-kewajiban syariat. Dalam hal ini, larangannya ialah Allah melarang seorang hamba ketika akan melakukan perkara-perkara yang akan datang, kemudian dia mengatakan, aku akan melakukannya besok, atau akan melakukannya begitu saja, tanpa diiringi dengan ucapan insya Allah. Alasannya, karena hamba tadi telah melakukan larangan, yakni dia telah berkata sesuatu tentang perkara gaib yang akan datang dalam keadaan dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa melakukannya atau tidak. Juga dia tidak tahu apakah perbuatannya nanti bisa terjadi atau tidak, ya. Nah, berarti kalau dia memastikan melakukannya, seolah-olah dia telah tahu perkara gaib yang akan datang, padahal dia belum tahu, ya. Nah, itu larangannya, alasannya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini penting, harus kalian perhatikan baik-baik. Karena banyak kasus yang menimpa para nabi dan rasul ingin melakukan sesuatu yang akan datang, tapi lupa, enggak mengucapkan insya Allah. Di antara ialah contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu, beliau langsung mengatakan, Ghadan ukhbirukum bidzalik, walam yakul insya Allah. Hal ini juga terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ini kalian enggak usah nyatet enggak apa-apa ya. Yang bisa nyatet dengan mengikuti kecepatan ucapan saya juga enggak masalah ya. Naam, Pak. Saya tidak mengimlakkan yang ini. Sebagai tambahan. Ini kasus yang menimpa Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya beliau bersabda, qala Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman putra Nabi Dawud alaihi wassalatu wassalam, la atufanna al-lailata ala sab'ina imra'atan wa fi riwayatin ina imra'atan wa fi riwayatin mi'ata imra'atin. Nah, Nabi Sulaiman pernah berkata, sungguh malam ini aku akan menggilir 70 istriku. Dalam riwayat yang lain, 90 istriku. Dalam riwayat yang lain, 100 istriku. Nah, anggap saja yang paling banyak, 100. talidu kullum ra'atin min hunna hulaman yuqatilu fi sabilillah. Dengan target satu istri bisa melahirkan seorang pemuda yang bisa diajak perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi Sulaiman, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqala lahul malak, ada seorang malaikat yang menegur Nabi Sulaiman. Qul insyaallah, wahai Nabi Sulaiman, ucapkan insyaallah. Falam yaqul, tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya. Fatawafa bihinna, maka malam itu Nabi Sulaiman mulai melakukan proyeknya. Terhadap istrinya yang jumlahnya sampai 106. Falam yarid minhunna, ternyata tidak ada seorang pun dari istrinya yang hamil. Illa imra'atun wahidatun nisfa insanin, kecuali satu istri yang melahirkan, itu pun yang lahir separuh manusia. Yang lahir bukan manusia utuh, tapi separuh manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadih, law qala insyaallah lam yahnas wa kana darkan lihajatihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah yang tangan yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, lam yahnas, dia dianggap tidak merusak sumpahnya, dan dia pasti bisa mendapatkan hajatnya. Wa fi riwayatin walaqatalu fi sabilillah fursanan ajma'un, dalam riwayat yang lain, niscaya anak-anaknya nanti benar-benar bisa perang di jalan Allah sebagai pasukan panunggang kuda seluruhnya. Na'am barakakum. Oh, ini resiko tidak mengucapkan apa ini, insyaallah. Jangan kaget, Nabi Sulaiman kok istrinya sampai 100, apakah boleh? Ya, boleh. Nabi Sulaiman diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan untuk boleh menikahi wanita tanpa batas. Nah, kenapa? Karena Nabi Sulaiman mampu. Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya di alam ini. Ya, kerajaannya itu enggak pernah ada yang mampu menandingi sebelumnya atau setelahnya. Rakyatnya berupa manusia dan jin. Ya, kekayaannya tidak ada yang bisa menandingi di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang memberikannya. Sehingga kalau nikah sebanyak-banyaknya enggak masalah. Semuanya tercukupi nafkahnya, bahkan berlebih-lebih, ya. Naam. Di samping itu beliau adalah raja. Di samping itu beliau adalah panglima perang. Naam. Sehingga dapat kekhususan seperti itu, ya. Saking semangatnya dia satu malam ingin menggilir semua istrinya supaya bisa melahirkan anak-anak laki-laki yang gagah perkasa untuk diajak semuanya sebagai mujahid dan pasukan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan sama malaikat, "Qul insyaallah," tapi qadarullah beliau tidak mengucapkannya. Akhirnya enggak ada satupun istri beliau yang melahirkan anak kecuali satu orang, itu pun yang lahir nisfu insan, separuh manusia. Wallahu taala a'lam. Nah, kita lanjutkan. Al-faidatu as-salisa. Faidah yang ketiga. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Wa fihi qatul fi'il ila masyiatil abdi istiqlalan. Wa dalika mahdhurun mahdhur. Lianna masyiata kullaha lillah. Wa ma tasha'una illa ayasha'allahu rabbul alamin. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya bahwa mengembalikan semua perbuatan pada kehendak hamba tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah istiqlalan, ya, maka hal tersebut terlarang, termasuk dilarang, karena kehendak itu seluruhnya milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kalian mengendaki kecuali hal itu dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hamba itu punya kehendak, tapi kehendaknya hamba tergantung dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka kehendak hamba bisa terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka kehendak hamba tidak bisa terjadi. Nah, beda dengan keyakinan kelompok sesat Qadariyah. Mereka berpendapat bahwasanya hamba itu memiliki kehendak mutlak dan tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apapun yang dikehendaki oleh hamba pasti terjadi, baik Allah menghendakinya ataupun tidak. Karena kehendak hamba itu berdiri sendiri. Maka keyakinan mereka ini dianggap sesat. Yang pertama, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali hal itu dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwasanya kehendak itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara kenyataan enggak semua yang dikehendaki oleh manusia itu bisa diwujudkannya. Dia pengen sehat terus enggak sakit, ternyata sakit. Ya kan? Dia pengen kaya terus, ternyata bangkrut. Ya kan? Nah, dia pengen umurnya panjang sampai seratusan tahun, ternyata baru umur 10 tahun sudah meninggal. Banyak kehendak-kehendak hamba yang tidak bisa terwujud. Ya. Yang menunjukkan bahwa ada yang menghendakinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan Qadariyah dalam masalah masyiatul abdi, keyakinannya sesat. Nah, berdasarkan dalil, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan berdasarkan fakta bahwa tidak semua keinginan dan kehendak hamba itu bisa terwujud. Kadang terwujud, kadang tidak. Ini menunjukkan bahwa kehendak hamba itu tidak istiqlal, tidak berdiri sendiri, tapi terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Qauluhu ta'ala, wadzkur rabbaka idza nasita. Annal makna idza nasita al istisna'a, idza nasita al istisna'a thumma dzakarta faqul insyaallah. Walau kana ba'da yaumin. Walau kana ba'da yaumin aw syahrin aw sanatin. Walau kana ba'da yaumin aw syahrin aw sanatin. Qalahu Sa'id ibn Jubair wal jumhur. Qalahu Sa'id ibn Jubair wal jumhur. Dzakarahu ibn al-Jauzi fi tafsirih. Dzakarahu ibn al-Jauzi fi tafsirih. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Rabbmu ketika engkau lupa. Bahwa makna ayat ini ialah jika engkau lupa mengucapkan istisna, yaitu insyaallah, kemudian setelah itu engkau ingat, maka langsung katakan insyaallah. Walaupun ingatnya setelah sehari, atau setelah sebulan, atau setelah setahun. Udah kemarin aku ngomong, gak pakai insyaallah. Insyaallah. Gitu ya. Nah, ketika ingat, langsung ucapkan insyaallah. Walaupun berselang sehari, atau sebulan, atau setahun. Ini pendapat Sa'id ibn Jubair dan jumhur ahli tafsir. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Baik, barakallahu. Al-fa'idatu al-khamisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Fi dzikri masyiatillahi min taysiril amri wa tashilihi wa husulil barakati fihi wal isti'anati minal abdi li rabbihi. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, menyebut insyaallah ketika kita akan melakukan sesuatu yang akan datang, itu memiliki faedah. Urusan kita dipermudah oleh Allah. Urusan kita akan mendapat barokah, dan itu merupakan wujud hamba tadi minta pertolongan kepada Rabb-nya. Nah, kalau Allah sudah menolong, apapun urusan hamba sekalipun berat, itu terasa mudah. Ya, ingat itu faedah mengucapkan insya Allah. Urusannya dipermudah, urusannya diberi barokah, kemudian ditolong oleh Allah SWT. Ya, hamba tadi minta tolong kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Ya, nah. Al-fa'idatu as-sadisah. Qawlu ta'ala. Asa ayahdiyani rabbi li'akraba min hadha rasada. Asa ayahdiyani rabbi li'akraba min hadha rasada. Hadha ad-du'a لسؤال توفيق الله للإصابة وعدم الخطأ في الأقوال والأفعال هذا الدعاء لسؤال توفيق الله للإصابة وعدم الخطأ في الأقوال والأفعال. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, asa ayatiyani rabbi diakraba min hadha rasada. Semoga Allah Rabbku memberiku hidayah untuk mendapatkan petunjuk yang lebih dekat daripada ini. Doa ini adalah doa meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing ke jalan yang benar, agar tidak salah ucap dan tidak salah dalam perbuatan. Ya. Jadi kalau kita ingin memohon taufik kepada Allah, agar selalu dibimbing ke jalan yang benar, agar dijauhkan dari kesalahan ucapan dan kesalahan perbuatan, maka bacalah doa ini. Asa ayahdiyani rabbi liakraba min hadha rasada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadzalu. Barakallahu fikum.